Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, babu minal imani billah, bab termasuk beriman kepada Allah Ta'ala, as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Dimasukkan dalam kitab Tauhid sabar terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala, karena ini termasuk jenis tauhid rububiyah. Segala yang diatur oleh Allah, segala perkara yang terjadi itu tidak lepas dengan qada dan qadar Allah. Sehingga orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah, maka dia harus mengimani adanya takdir-takdir tadi dengan sikap bersabar. Di antaranya ialah dihadapi dengan sikap sabar. Disebutkan dalil yang pertama kemarin, yaitu surat Taghabun. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa yang beriman kepada Allah maka akan mendapatkan petunjuk hatinya. Terakhir disebutkan tentang makna ayat ini, surat At-Taghabun ayat 11. Na'am, kata Imam Al-Qamah, qala Al-Qamah rahimahullah, Al-Qamah ini adalah imam tabi'in. Al-Qamah An-Nakhai at-tabi'in, min kibari tabi'in, termasuk kibar ulama yang besar di kalangan tabi'in rahimahullah, dan dia termasuk di antara murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, banyak mengambil ilmu darinya. Berkata Al-Qamah tentang ayat ini, qala huwa rajulu, dia adalah seorang tusibuhul musibatu, yang musibah menimpanya. Faya'lamu annaha min indillah, dan dia mengetahui bahwa musibah itu min indillah, dari sisi Allah. Fayardha wa yusallimu, maka dia pun ridha. Lihat di sini, dia ridha. Wa yusallimu, dan taslim, pasrah, menerima. Itu terakhir yang kita baca. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu, ucapan Al-Qamah di sini, huwa min akabir tabi'in, dia termasuk kibarnya, ulama besarnya dari kalangan tabi'in. Adalah, kata beliau, huwa rajulu tusibuhul musibah. Maksudnya, tafsiru Al-Qamah, penafsiran Imam Al-Qamah, hadza min lazimil iman, ini adalah kelazimannya iman. Kenapa? Artinya, li'anna man amana billah, dikarenakan orang yang beriman kepada Allah, alima anna taqdira minallah, pasti orang mukmin itu harus tahu takdir itu dari sisi Allah. Karena ayat sebelumnya, kalau antum lihat, ma asabaka min musibatin illa biidnillah. Ma asabak, ayat sebelumnya, kalau antum baca, ma asabak, apa saja musibah yang menimpamu, maka illa biidnillah, kecuali itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Karena musibah-musibah itu adalah Allah yang mengizinkan. Baru ayat ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, itu tadi, ketika ditimpa musibah dan dia tahu musibah itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan orang itu mati, walaupun sudah digulung oleh tsunami, dia selamat. Walaupun orang itu bersembunyi di dalam lubang penyelamat, ketika gunung meletus, kawah turun, ternyata tempat persembunyiannya malah jadi sebab kematiannya. Berarti semua itu biiznillah. Barakallahu fikum. Maka orang mukmin, kata imam, yang beriman kepada Allah, itu dia harus mengetahui takdir itu dari Allah. Nah, kalau dia tahu bahwa takdir itu datang dari Allah, dengan izin Allah, fayardha wa yusallimu, dia pun ridho. Ridha dengan apa yang menimpanya. Wa yusallimu, dia pun pasrah. Masya Allah, semuanya terjadi. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Pasrah dia. Dia sudah lari ke gunung, ternyata gunungnya meleleh. Lari kemana antum? Tidak bisa lari. Kalau sudah datang ajal kematiannya, tetap datang kematian. Maka seorang yang ditimpa musibah, ridha dan taslim. Wa idza alima, nah, kalau orang mukmin tadi mengetahui, al alima annal musibata minallah, bahwa musibah itu datang dari sisi Allah, itma'anna al-qalbu wartah. Itma'anna al-qalbu, hatinya tenang. hatinya pun tenang, wartah, terasa longgar, tidak sempit, tidak ngamuk, tidak pula marah, tidak pula jengkel dengan apa yang terjadi. Dia ridho, tenang hatinya. Kenapa tenang? Karena dia percaya kalau memang anak kesayangannya itu mati, itu yang terbaik bagi dia. Sehingga dia ketika mendapatkan musibah, memang anak itu Allah berikan kepada dia, Allah yang memberi, Allah pula yang berhak mencabutnya. Semua rezeki datang dari Allah, Allah pula yang mencabutnya. Tenang. Dia pun berdoa, Allahumma akhlif alayya, Allahumma ajur fi musibati, ya Allah, berilah pahala atas musibahku. Minta pahala. Mana yang lebih baik? Pahala atau sesuatu yang menimpa dirinya? Kalau sekedar musibah-musibah, sakit anaknya kena musibah tadi, itu dia mengharapkan yang lebih baik. Apa itu? Allahumma ajur fi musibati. Ya Allah, berilah pahala pada musibahku. Pahala lebih baik bagi kamu. Jadi tenang, Allah berikan pahala. Di balik musibah ada pahala. Karena pahala itu kadang didapat dengan cara seperti itu. Kalau kondisi aman, tenang, tidak ada musibah, banyak kesempatan beramal soleh. Tetapi yang namanya dunia tempat adanya ujian. Darul bala, tempat munculnya ujian-ujian. Sehingga orang mukmin ketika dapat musibah, dia sadar, berdoa, Allahumma ajur fi musibati, berilah pahala pada musibahku. Wa akhluf alayya khairan minha, ganti yang lebih baik. Masya Allah, anaknya mati, istrinya mati, ternyata Allah gantikan yang lebih baik. Mungkin, sangat mungkin. Berarti seorang mukmin tenang, mungkin akan diganti yang lebih baik. Mungkin Allah akan mengganti yang lebih bagus, lebih halal, lebih thayyib hartanya. Kalau yang kemarin mungkin kotor-kotor. Sehingga dia pun tenang. Tidak gelisah. Karena dia sadar awal lahir tidak bawa dunia. Lahir tidak bawa pakaian. Nah sekarang harta semuanya terbawa oleh tsunami misalnya. Habis semuanya. Anak istrinya terbawa ke tengah laut. Mati semuanya. Saya juga lahir tidak bawa apa-apa tadi. Tenang. Tidak gelisah. Itu orang mukmin. Walihada kana min akbari rahah wa tumaninah al-iman bil qada wal qadar. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, kana adalah sebesar-besarnya rasa rohah, dada terasa longgar. Wa tumaninah hati terasa tenang. Apa sebabnya? Yang terbesar yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian hati bagi orang mukmin, al-iman bil qada wal qadar. Mengimani terjadinya qada dan qadarnya Allah. Qadar Allah. Musibah datang. Dan tidak ada suatu musibah kecuali memang ada sebabnya. Jangan seperti orang-orang yang kufur kepada Allah. Bencana, musibah itu ada sebabnya. Bukan karena gejala alam. Bukan semata-mata karena gejala-gejala alam. Yang tidak dikaitkan dengan qada dan qadar. Ini orang yang mengatakan bencana, musibah itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ayaqulu illa kadhiba. Sungguh besar kedustaan yang keluar dari lisan-lisan mereka, tidak lain mereka itu berkata dusta terhadap Allah. Sehingga kalau begitu, karena itulah Allah ingatkan bahayanya dosa. Allah ingatkan tentang bahayanya dosa. Fakullan akhadnahu bidhanbih. Masing-masing dari kaum-kaum itu kami binasakan bidanbihi, karena sebab dosanya. Lihat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada sekelompok kaum yang kami kirimkan hasiba, kerikil-kerikil dari atas langit. Bukan hujan air, hujan kerikil. Bayangkan, dari atas langit dikirimkan kerikil-kerikil. Dan sebagian mereka, faminhum man akhadat husayhah, ada yang kami kirimkan petir sehingga telinganya pecah mati. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan sebagian mereka khasafna, kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian kaum lagi kami tenggelamkan di lautan sana. Firaun contohnya. Kaumnya Nabi Lut contohnya, dibenamkan ke dalam bumi. Apa sebabnya? Kata Allah, fakullan akhadnahu bidzanbih. Masing-masing dari kaum-kaum itu kami siksa dengan sebab dosanya. Jadi ada hubungannya dosa dengan azab. Bencana-bencana itu sekali lagi ada hubungannya dengan dosa-dosa. Sehingga tidak boleh seorang itu aman dari dosa. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah mendolimi mereka. Orang-orang yang tidak ikut berbuat dosa, qadarullah, ikut ketimpa rumahnya. Qadarullah, ikut dibenamkan ke dalam bumi. Qadarullah, ikut terbawa terseret tsunami sana. Qadarullah. Maka semua itu akibat dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia tidak berbuat dosa, tapi diemnya dia dari dosa-dosa tadi itu bisa mendatangkan azab. Falamma nasu ma dzukiru bih. Maka setelah mereka lupa dari nasihat-nasihat Allah, anjayna alladziina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Lihat. Maka perlu bicara. Ini mungkar, ini syirik, ini bid'ah. Bicara dengan baik. Penuh kasih sayang. Bukan karena benci terhadap saudaranya. Bukan mengganggu hak azazi manusia. Tetapi sebagai rasa cinta terhadap saudaranya. Jangan sampai musibah akan datang kembali karena sebab dosa-dosa hambanya. Karena Allah sudah sebutkan semua itu akibat akhadnahu bidzanbih. Maka Allah ingatkan, fattaqu fitnah la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah dari fitnah. Fitnah di situ maknanya azab, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Diazab oleh Allah. Namun ternyata kita disuruh takut datangnya fitnah. Musibah fitnah tadi tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Berarti yang tidak ikut berbuat dolim juga kadang kena. Cuman bedanya, kalau dia orang mukmin, muwahhid, maka dia, barakallahu fikum, musibahnya diganti sebagai nilai pahala. Ketika tertimpa rumahnya, mati, mati syahid. Ketika terbakar rumahnya, mati syahid. Ketika tenggelam, mati syahid. Itu orang mukmin. Tapi kalau mereka orang-orang yang sudah berbuat kekufuran, kesyirikan, tidak lagi dapat nilai syahid. Kenapa? Karena perbuatan dosa kekufurannya kepada Allah. Bukankah Qorun, fakhasafna bihil ard, fakhasafna bihi, kami benamkan Qorun, Barakallahu fikum. Apa sebabnya Qarun dibenamkan ke dalam bumi? Karena dia berbuat kefasikan, menentang dan tidak mengimani dan tidak mengikuti Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kalau menimpa orang mukmin, maka disikapi ridha dan taslim. Sehingga kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada takdir akan tenang hatinya, diberi petunjuk oleh Allah. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih muslim, Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Imam Muslim nomor 67 dalam sahihnya membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isnatan, kata Rasul SAW, isnatan, ada dua jenis, ada dua sifat, fi finnasi, yang ada pada manusia. Ada dua jenis, isnan ay khoslatan, ada dua jenis perkara finnas yang ada pada manusia, anak Adam. Huma bihim kufrun, keduanya itu adalah kekufuran. Huma bihim kufrun, keduanya itu adalah mada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, at-ta'nu finnasab. At-ta'nu finnasab, mencela nasab orang lain. At-ta'n, mencela, mencela pada nasab orang lain. Barakallahu fik. Yang kedua, wan-niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua, niyahah, meratapi mayit. An-niyahatu 'alal mayit, meratapi mayit. Barakallahu fikum. Dibawakan oleh muallif rahimahullah, isnatan. Hadis Abu Hurairah, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, isnatan. Isnatan di sini kata Syekh Utsaimin mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Wasawwagha al-ibtida'u bihi at-taqsim, dan dibawakan, dijadikan sebagai ibtida', permulaan kalimat, sebagai at-taqsim, pembagian. Ada dua jenis sifat yang keduanya ada pada manusia. Tayyib. Kemudian au annahu mufidun lil khusus, atau maknanya kalimat isnatan itu memberi faidah lil khusus, mengandung makna amalan yang khusus. Artinya perkara atau sifat yang khusus yang masih ada pada anak Adam, yang itu termasuk perbuatan jahiliyah. Baik. Sebagaimana hadis yang lain, khoslatan. Jadi isnatan maknanya khoslatan, ada dua jenis sifat yang ada pada manusia. Tayyib. Lalu kata beliau, huma bihim kufrun. Huma, keduanya, bihim, alba yahtamil antakun, mengandung makna di sini bimakna min. Keduanya itu min, termasuk di antara kekufuran. Kedua sifat, kedua perkara tadi termasuk di antara kekufuran. Karena kufur itu banyak jenisnya. Dan di antara jenis kekufuran anak Adam ini. Barakallahu fikum. Ayhuma minhum kufrun, keduanya yang melakukannya itu kekufuran. Au yahtamil an takuna bima'na fi, atau huruf ba bihim mengandung makna fi. Berarti kalau diterjemah fi, keduanya fihim kufrun, padanya ada kekufuran. Keduanya tadi ada padanya kekufuran, bentuk kekufuran. Apa diantara kekufuran yang pertama? Barakallahu fikum. Kufrun, kalimat kufrun di sini isimnya nakirah. Lihat di sini, antum perhatikan. Hatani khaslatan kufrun. Dua sifat ini, dua perangai ini adalah kekufuran. Wala yalzimu min wujudi khaslatain minal kufr fil mu'min ayakuna kafira. Namun perhatikan kata Syekh Utsaimin, tidak mengharuskan, la yalzim, tidak mengharuskan dari adanya dua sifat tadi, dari kekufuran dalam keimanan, kekufuran dalam keimanan, sehingga orang itu menjadi kafir. Kama la yalzimu min wujudihi khaslatain fil kafir min khisalil iman. Lihat, sebagaimana tidak mengharuskan adanya dua sifat tadi di dalam kekafiran itu min khisalil iman, termasuk perangai keimanan. Contoh kal haya, contoh rasa malu. Rasa malu itu kata Nabi, al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Orang semakin memiliki rasa malu menunjukkan semakin kuat imannya. Malu berbuat dosa, malu berbuat jelek. Contoh yang lain apa? Saja', pemberani. Sifat yang baik. Wal karam, sifat dermawan. Tidak mengharuskan orang yang memiliki rasa malu, rasa pemberani, dermawan, ayakuna mukminan, itu menjadi orang mukmin, belum tentu. Perhatikan di sini, sebagaimana tidak mesti orang yang melakukan dua sifat ini itu orang kafir secara mutlak, bukan orang mukmin. Kenapa? Karena kufrun di sini perhatikan adalah pakai isim nakirah, kufrun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bi khilafi qauli Rasul, ini berbeda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarku salat. Kata beliau, bainar rajul, antara seorang mukmin dengan orang syirik dan orang kekufur adalah perkara meninggalkan sholat. Yang membedakan antara mukmin, orang musyrik, orang kafir adalah perkara meninggalkan sholat. Anda melihat? Di sini dalam hadis riwayat Muslim, di sini beliau menggunakan isim ma'rifah. Asyirku wal kufru, ada alif lamnya. Kalau tadi huma bihim kufrun, isimnya nakirah. Apa bedanya? Ya ini pakai alif lam, ya itu tidak pakai alif lam. Apa maknanya? Di sini fa innahu huna ata bidalati alal haqiqah. Kalau pakai alif lam, perbedaan antara mukmin, musyrik, kufur adalah urusan meninggalkan apa? Salat. Salat apa itu? Salat wajib. Jadi kalau dia orang mukmin, dia menjaga salatnya. Yang membedakan muslim, kafir dan syirik meninggalkan salat. Berarti kalau meninggalkannya jadi kufur dan syirik. Naudzubillah. Makanya para ulama mengatakan yang meninggalkan salat lima waktu terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Iya. Taib dengan hadis ini. Dan ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz wa Syekh Utsaimin rahimahullah. Si kalau dia sudah tidak sholat, tidak sah jadi wali. Karena sudah kufur, sudah syirik. Itu resikonya berat. Nah, di sini pakai alif lam. Bi'an bi'al ad-dalah alal haqiqah. Di sini datang al-kufur wa syirik menggunakan alif lam. Berarti mengandung makna apa? Haqiqah. Hakikat kesyirikan, hakikat kekufuran, meninggalkan sholat. Begitu maknanya. Hakikat kekufuran, hakikat kesyirikan, meninggalkan sholat. Sholat lima waktu maksudnya. Meninggalkan sholat. Fal muradu bil kufri, maka yang dimaksud dalam hadis ini, baina rajuli, antara seorang mukmin wasyirki wal kufri, tarkus sholat, maka karena pakai alif lam, kufur dan syirik di sini, al-kufru al-mukhrij anil millah. Perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari millah. Na'udzubillah. Bi khilafi maji kufrun nakiratun. Berbeda pada hadis yang kita baca, ada dua sifat perangai yang keduanya perbuatan kufur. Pakai kufrun. Tidak ada alnya. Fala yadullu, karena isimnya nakirah, maka tidak menunjukkan alal khuruj anil Islam, keluar dari apa? Islam. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Nabi kita bersabda bahwasanya sibabul muslim fusuk. Sibabul muslimu, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim perbuatan kefasikan. Wakitaluhu kufrun. Lihat. Wakitaluhu, membunuhnya. Membunuh orang mukmin. Kufrun. Pakai kufrun, tidak ada alnya. Apa maknanya? Berarti ketika seorang mukmin membunuh seorang mukmin, itu melakukan tindakan kekufuran. Tapi maknanya kekufuran bukan keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladhi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifatan, apabila ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin, dua kelompok sama-sama orang mukmin, apa yang mereka lakukan? Iqtatalu, saling membunuh, memerangi. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Kamu lakukan islah, damaikan. Jangan dikompori malah. Kalau terjadi perpecahan, damaikan. Jangan antum ikut ngompori. Biar tambah panas. Faslihu bainahuma, damaikan keduanya. Syahid dari ayat, wa in ta'ifatan minal mu'minin, apabila dua kelompok dari kalangan orang mukmin, iqtatalu, saling bunuh-membunuh. Nah ya. Ini menyerang sana, ini menyerang sana, saling serang-serangan. Sama-sama orang mukmin, saling membunuh. Allah masih sebut mereka minal mukminin. Berarti maknanya membunuh itu bukan perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari Islam. Disinilah bukti kebodohan Khawarij. Mereka setiap kali mendengar kufur, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, yang berbuat dosa besar kafir. Setiap orang dikafirkan. Padahal tidak semua kufur dalam ayat dan hadis maknanya keluar dari Islam. Masih mukmin. Hati-hati. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum, yang pertama perbuatan kekufuran di sini, yang pertama at-ta'nu finnasab. At-ta'nu finnasab. Berarti yang pertama adalah at-ta'nu finnasab. Apa at-ta'nu? Ai al-aibu fihi au nafyuh. Memberikan aib, memberikan aib, mencela, memberikan celaan, au nafyuh atau meniadakan nasabnya. Dia nasabnya orang baik-baik, kamu tiada. Oh, dia bukan orang baik, dia tidak punya nasab, ibunya saja begini, sehingga tidak disebutkan nasabnya, dicela. Fahada amalun min a'malil kufur. Mencela nasab itu termasuk amalan kekufuran. Amalan kekufuran, karena seorang punya nasab itu nikmat dari Allah. Nikmat yang luar biasa punya nasab yang baik. Makanya antum kalau mencari istri, apa namanya? Lihat apanya namanya? Nasabnya. Tungkahul mar'ah li jamaliha wa li hasabiha wa li nasabiha. Kamu menikahi seorang perempuan karena apanya? Cantiknya, hartanya. Yang ketiga apanya? Nasabnya. Kasihan orang tidak punya nasab. Sehingga kalau dia punya nasab yang mulia, masya Allah, nasabnya dari kakek-kakeknya semua orang baik. Nikmat. Nah, nikmat yang seperti ini kamu celah. Kamu keturunan orang jelek. Ini kekufuran. Perbuatan kekufuran. Barakallahu fik. Yang kedua, wa niyahatu 'alal mayyit. Dan meratap mayit. Apa yang dimaksud meratap mayit? Ya, ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih terjadi di tengah umat Islam. Wahwa ayat kia al insanu alal mayiti. Ayat kia al insanu alal mayiti bukaan ala sifatin nauhil hamam. Yani seorang menangis terhadap mayit. Al-buka alal mayyit, menangis terhadap mayyit. Bukaan ala sifati nauhil hamam. Tapi tangisan dalam bentuk sifat seperti nauh al-hamam, yakni merintih, menjerit begitu. Di anna hadha yadullu ala tadajjur wa adami sabr. Seorang menangis, menjerit. Tayib, ketika kena musibah, ditinggal mati bapaknya atau istrinya, yabki. Bukan sekedar menangis, tapi sudah meratap. Apalagi setelah mencakar pipinya. Ini sudah bentuknya meratapi mayit. Maka ini bukti ketidak ala tadajjur, marah, wa adami sabr, tidak bersabar. Maka fahuwa munafin lisabril wajib. Sikap tadi, menangis tadi dengan diiringi meratapi mayit tadi, itu termasuk menunjukkan hilangnya kesabaran. Kalau sekedar meneteskan air mata, itu boleh. Ketika Nabi SAW ditinggal oleh putranya Ibrahim putranya, apa yang terjadi? Innal aina tadma'u, kata beliau. Mata tadma', meneteskan air mata. Siapa yang tidak sedih ditinggal amati anaknya? Wal qalbu yahzanu, hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabb, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tidak lebih dari itu. Wa innaka bi kaya Ibrahim la mahzunun, berarti ini rahmat. Inna hadhihi rahmah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu menangis? Di pangku Ibrahim, di saat di pangku, nafasnya naik turun, saat itulah Nabi menangis. Sahabat yang di sampingnya tanya, inna kata, mahada ya Rasulullah, tangisan apa ini ya Rasulullah? Inna hala rahmah. Ini adalah tangisan rahmah. Sekedar meneteskan air mata, hati bersedih, ditinggal anak tersayangnya. Demikian, ini bukan meratap, tapi dibolehkan. Kalau lebih dari itu, nah itu yang dilarang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami sampaikan kepada jamaah, insyaallah pada hari Ahad minggu ini akan ada taklim daurah bersama Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, dan kami harapkan bisa hadir awal waktu jam 9. Karena kajian ini hanya sampai waktu duhur. Mengingat padatnya kegiatan beliau, dimulai lebih awal agar faedah lebih banyak. Sehingga kami himbau para ikhwah salafiyin, ahlus sunnah, kaum muslimin semuanya, hadir lebih awal. Jam 9 kita mulai insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.